besarlah kau segera, anakku yang pertama. Riang tiada terkira hapus segala duka bila ku memandangnya, hai anakku yang pertama. Curahkan semua hanya untukmu sayang. Buah hati, wahai permata, besarlah kau segera, anakku yang pertama. Kini aku gembira, yang kutunggulah tiba, anakku lahir sudah, hai anakku yang pertama.